الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan kita masih berada di pembahasan bab yang ke-24 dari kitab Mawaqitus Shalah. Pada pertemuan yang terakhir kita mengambil hadis Aisyah radhiyallahu taala anha dan selanjutnya beliau menyebutkan hadis Abdullah bin Umar dan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhum. Qala rahimallahu taala haddatsana Mahmud wa Mahmud bin Ghailan. Qala akhbarana Abdurrazzaq ibn Man. Indah khidmat Hasan Abdurrazzaq bin Hammam As-San'ani. Qala akhbaran ibn Jurayj. Ibn Jurayj Abu Salwa. Masmu Hasan Abdul Malik ibn Abil Aziz. Qala akhbaran Nafi' Mawla ibn Umar. Qala haddathan Abdullah ibn Umar أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليلة فأخرها حتى رقدنا في المسجد ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا ثم خرج علينا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم قال ليس أحد من العبد ينتظر الصلاة غيركم وكان ابن عمر لا يبالي أقدمها أم أخرها إذا كان لا يخشى أن يغلبه النوم عن وقتها وكان يرقد قبلها. قال ابن جريج قلت لعطاء وقال سمعت ابن عباس يقول أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء حتى رقد الناس واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا فقام عمر ابن الخطاب فقال الصلاة. قال عطاء قال ابن عباس فخرج النبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه الآن يقطر رأسه ماء واضعا يده على رأسه فقال الله أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها هكذا فاستثبت عطاء كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على رأسه كم أنبأه ابن عباس فبدد لعطاء بين أصابعه شيئا من تبديد ثم وضع طرف أصابعه على قرن رأس ثم ضمها يمر كذلك على رأس حتى مست إبهامه طرف الأذن مما يغلي وجه على الصدق وناحية اللحية لا يقصر ولا يبطش إلا كذلك وقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها أو أن يصلوا هكذا. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam beliau tersibukkan dengan sesuatu, ada kesibukan. Fa'akharaha sehingga beliau mengakhirkan salat isya hatta raqadna fil masjid sampai kami tidur di masjid. Tentunya raqadna dikatakan raqada ba'duna, sebagian kami tidur di masjid. Dan dari surah isya yang telah kita ambil di pertemuan yang lalu, hatta nama an-nisa wa subyan, kaum wanita dan anak-anak yang mereka dari sisi kekuatan keadaannya lebih lemah daripada kaum laki-laki. Sampai kami tidur kemudian terjaga, kemudian tidur lagi, kemudian terjaga. Nabi belum keluar untuk melaksanakan sholat isya bersama para sahabatnya. Kemudian Nabi SAW setelah itu keluar dan mengatakan, tidak ada seorang pun dari penduduk bumi ini yang menanti sholat, sholat isya selain kalian. Dan disebutkan juga oleh Aisyah radhiyallahu anha, sebabnya dikarenakan pada saat itu al-Islam lan yafshuwa ba'du, belum tersebar di luar negeri Madinah. Maksudnya kejadian sebelum Fathu Makkah. Dan tersebar Islam itu tersebar dengan luas setelah Fathu Makkah. Kemudian kata Nafi dan Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, beliau tidak peduli aqaddamaha am akharaha, apa beliau menyegerakan isya atau mengakhirkannya, karena semuanya pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Juga di hadis Aisyah yang telah kita lalui, Nabi idza ra'a ashabu ijtama'u ajjal. Beliau selesai kalau melihat para sahabatnya sudah berkumpul, ajal, beliau segerakan sholat isya. Dan kalau beliau melihat para sahabatnya belum berkumpul, akhar, beliau akhirkan sholat isya. Kata beliau Ibn Umar, tidak peduli apakah beliau segerakan atau akhirkan sholat isya, idakan layak sya'an yaglibahun naum an waktiha, selama beliau tidak khawatir beliau tertidur sehingga luput darinya sholat isya, luput dari melakukan sholat isya pada waktunya. Wa kana yarqudu qablaha, sehingga beliau terkadang karena tidur sebelum sholat isya. Dan diberi catatan oleh Al-Hafidz rahimahullahu ta'ala bahwasanya kalau beliau tidur pun ya'muru ya'mur ahlan yuqidu, memerintahkan yang lainnya atau keluarganya untuk membangunkan beliau sehingga tidak sampai luput darinya sholat isya pada waktunya. Dan kata Al-Hafiz tanya wal musannif hamala dalika fi tarjamati ala ma idza ghalabahu an-naum. Dan al-musannif Imam Bukhari memaknai asar Abdullah bin Umar ini katanya di dalam judul bab ini, idza ghalabahu an-naum, ketika seorang tidak bisa menahan rasa kantuk, kantuk sudah berat sekali, sudah tidak tertahan, maka boleh ia tidur. Sama dengan itu berusaha untuk tetap sholat pada waktunya dengan meminta keluarganya atau temannya membangunkannya pada saat waktunya, belum keluar dari waktunya, atau kalau pada zaman sekarang menggunakan munabihat, sis alarm atau yang lainnya agar tetap bisa sholat pada waktunya. Kata Hafidz, huwa laik bihal ibn Umar, dan itu yang layak dengan keadaan Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, beliau terkenal dengan ittiba'nya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin beliau sengaja tidur sebelum isya. Dalam keadaan Nabi kariha an-naum qabla isya, membenci tidur sebelum isya, sebelum salat isya wal haditsa ba'dah, dan benci berbincang setelahnya. Kemudian kata beliau, wa qala sami'tu Ibn Abbas, apa menukil aku mendengar Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam beliau mengakhir salat isya, hatta raqadan nas wastayqadu wa raqadu istayqadu. Mana sini Ibn Jurayj Abdul Malik Ibn Abdul Aziz, beliau memiliki dua guru dalam sini. Yang pertama Nafi dan yang kedua Atha Ibn Abi Rabah. Nafi meriwayatkan dari maulanya Abdul Ibn Umar, dan Atha meriwayatkan dari gurunya Abdullah Ibn Abbas. Hadisnya sama. Kata Ibn Abbas, pada suatu malam Nabi SAW mengakhir salat isya sampai orang-orang tidur dan terjaga, waraqad wastayqadu, dan tidur lagi dan terjaga. Maka Umar radhiyallahu taala anhu berkata kepada Rasulullah, as-salat, wahai Rasulullah, telah tiba waktunya salat. Maka apa berkata Abdul Ibn Abbas mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar. Setelah diberikan oleh Umar radhiyallahu anhu, "Ka'anni anzuru ilaihi al'an yaqturu ra'su ma'a." Beliau keluar dalam keadaan, kata Ibn Abbas, seakan-akan aku sekarang melihatnya. Kepala beliau bercucuran dengan air. Wabi'an yadahu ala ra'si. Dan beliau SAW ketika keluar meletakkan tangannya di atas kepalanya. Kemudian beliau berkata, "Laula nasyuq ala ummati la amartuhum an yusalluha hakada." Seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya akan perintahkan mereka untuk melaksanakan salat di waktu ini. Itu mengakhirkan salat Isya. Dan itu merupakan waktu yang paling afdal. Dan waktu Isya ila nisfil lail. Kemudian kata beliau, "Fastathbatu ata'ah." Kata Ibnu Jurayj, maka aku ingin ta'akud kepada Atha' bin Abi Rabah, ingin mengetahui lebih jelas tentang keadaan Nabi SAW ketika keluar dari rumahnya. Yaqturu ra'suhu ma'a wadian yadaihi atau yadahu ala ra'si. Kaifa wada Nabi SAW yadahu ala ra'sihi kama anbahu Ibn Abbas. Aku bertanya kepada Atha', bagaimana Ibn Abbas mengkhabarkan kepada engkau tentang kaifiyah Nabi SAW meletakkan tangannya di atas kepalanya ketika beliau keluar dari rumahnya. Fabaddada li Atha'un bain asabihi syai'an mutabdid. Maka Atha' bin Abi Rabah beliau praktekkan dengan membentangkan jemarinya syai'an mutabdid. Thumma wada'a atraf asabihi ala qarni ra'sihi. Kemudian meletakkan ujung-ujung jemari tersebut di atas qarnya, di atas kepalanya. Thumma dammaha yamurha kadzalik ala ras. Kemudian beliau satukan sampai beliau tarik karena dari atas kepala hatta masat ibhamuhu taraf al-udun, sampai menyentuh ibhamnya itu ibu jarinya di ujung telinganya. Ala surghi wa nati lihya, sampai lewat ke pelipisnya dan ujung lihyanya. Maknanya Nabi mengusap air dari kepalanya agar airnya terkuras dari rambutnya dengan menggunakan jemarinya. Kalau dua berarti begini. Dan kita biasa menggunakannya kalau tidak ada handuk supaya air di kepala kita kering, di rambut kita, maka kita kuras dengan tangan kita. La yaqsur wa la yubt wa la yaftishu illa kadhalik. La yusri wa la yubti. Beliau mengusapkan telapak tersebut dari kepala beliau, dari kepala beliau, tidak cepat dan tidak pula lambat. Wa qala laula nasyqa ummati la amartu man yusalluha kada. Nabi dalam kata seperti itu beliau mengatakan, seandainya tidak beratkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk saat Isya pada saat ini. Pada saat seperti ini. Ini hadis Abdullah bin Umar dan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhum. Dan di hadis ini kita bisa mengetahui tentang bagaimana syafaqah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Beliau terkadang meninggalkan hal-hal yang mustahab dalam rangka tidak memberatkan umatnya. Seperti at-tasawuk inda kulli salat, bersiwak di setiap kali salat. Nabi SAW mengatakan, "Laulan asyuk ala ummatil amartum bisiwak inda kulli salat." Seandainya tidak beratkan umatku, saya akan perintahkan mereka untuk bersiwak di setiap kali salat. Begitu di malam Ramadan, beliau hanya waktunya mulai beberapa malam saja bersama para sahabatnya. Setelah itu beliau tinggalkan khasyatan yufradu alaihim, karena khawatir diwajibkan atas mereka qiyamul lail di malam Ramadan. Begitu pula di sini. Sekalipun mengakhiri salat Isya itu afdal, akan tetapi ketika beliau khawatir hal tersebut memberatkan umatnya, maka beliau tinggalkan hal tersebut. Dan beliau mengambil perkara yang paling ringan untuk para sahabatnya. Ketika sudah berkumpul bersegerakan di awal waktu, Kalau belum berkumpul, beliau akhirkan sampai melihat para sahabatnya berkumpul. Dan di sini, yang tadi di sini menunjukkan di luar kebiasaan Nabi SAW, beliau keluar sampai larut, belum keluar sampai larut malam, sehingga Umar memanggil beliau, wahai Rasulullah, sholat. Wahai Rasulullah, telah tiba waktu sholat. Qadqa dan nisa wasibyan, kaum wanita dan anak sudah tertidur. Menunjukkan ini di luar kebiasaannya. Dan syahidnya di sini adalah apa yang dikatakan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dan juga apa yang terjadi pada sebagian sahabat ketika Nabi terlambat keluar salat Isya. Raqada an-nas wastayqadu wa raqadu wastayqadu, menunjukkan indal ghalabah, seorang yang maghlub tidak bisa menahan rasa kantuknya, maka boleh tidur sebelum maghrib. Sekalipun aslinya tidur sebelum maghrib itu sebelum isya, kan? Sebelum isya itu makruh, boleh tidur sebelum isya sekalipun aslinya makruh. Ini juga menunjukkan yusru hadad din, agama ini mudah. Dan kita masuki bab yang ke-6 dari Kitabul Iman. Di bab yang ke-6, Al-Imam Al-Wadi rahimahullah ta'ala beliau memberikan judul babnya dengan Man Huwal Mu'min Wafirad Al-Murji'ah. Kata Syekh dalam judul bab yang ke-6 ini, siapakah yang dikatakan seorang mu'min? Dan di dalamnya terdapat bantahan terhadap kelompok Murji'ah, salah satu kelompok sesat dari kalangan Al-Mubtadi'ah, Al-Bid'ah, yang mana mereka arja'u al-amal anil iman, akharu al-amal anil iman. Mereka mengatakan bahwasanya amalan itu bukan bagian dari iman. Dan tentunya akidah yang bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah berakidah bahwasanya iman itu bukan hanya keyakinan dalam hati saja atau ucapan dengan lisan saja, akan tetapi al-iman mencakup i'tiqadun bijanan wa nutqun bilisan wal amal bijar wal arkan, mencakup keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, dan amal dengan anggota badan. Yazidu bil tawa yang qusu bil ma'siyah. Nah, sunnah wal jamaah berkeyakinan iman itu bertambah dengan amal ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Jadi amalan tidak terlepas dari al-iman, tidak terlepas dari iman, bahkan amalan bagian dari keimanan. Oleh karena itu, kalau orang-orang Murji'ah, mereka tidak peduli dengan amalan-amalan mereka, sehingga sebagian mereka mengatakan bahwasanya imanku seperti iman Jibril, atau iman pelaku maksiat itu sama dengan keiman Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Ini tentunya keyakinan yang tidak benar, keyakinan yang tidak benar. Dan keyakinan itu sampai sebagian, kalau mereka tidak mengatakan dirinya Murji'ah, mereka mengatakan tidak mengapa saya berbuat maksiat, yang penting hati saya bersih, yang penting hati saya bersih. Ini tentunya perkataan yang batil. Orang yang hatinya bersih pasti dia akan senantiasa menjaga amalannya, akan menjaga ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akan takut dari berbuat maksiat. Dan ketika seorang berani untuk melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan hatinya kotor, keimanannya lemah. Dan beliau menyebutkan dalam bab ini hadis Fadl bin Ubaid dan hadis Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhuma. Qala rahimallahu ta'ala qala al-imamu Abu Abdullah ibn Majah rahimallahu ta'ala ابن ماجه أخي أسامة، ما اسمه؟ نعم أحسنت، محمد ابن يزيد القزويني رحمه الله تعالى. عبد الرحمن perhatikan tidak ada yang ngantuk. Coba Abdul Rahman. Al Imamul Bukhari siapa namanya? Sekarang Ashab Kutubi Sittah. Imam Bukhari siapa namanya? Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Imam Muslim siapa namanya? Imam Muslim masmu? Muslim bin Hajjaj bin Muslim. Imam Abu Dawud siapa namanya? Abu Dawud As-Sijistani masmu? Sulaiman bin Ash'ath. Imam Tirmidhi siapa namanya? Ya, Muhammad ibn Isa. Kemudian tadi Ibn Majah siapa namanya? Ya, sebut kami Abu Usama. Ibn Majah siapa namanya? Ngantuk tu Usama, dibantu. Ibn Majah siapa namanya? Siapa yang dekat ni? Raihan. Ahsanta, Muhammad bin Yazid Al-Qazwini. Satu lagi An-Nasai, Al-Imam An-Nasai. Alhamdulillah. Siapa namanya? Ahizki yang dibantu. Abu Thabit. Nah, Abdul Rahman An-Nasai, Al-Imam An-Nasai. Abu Bakar, Ahmad, Haris, Ahmad, Ahmad. Baik, Ahmad bin Syaib rahimahullah ta'ala. Alhamdulillah. Allah memberikan jami'ah. Qala al-Imam Abu Abdullah ibn Majah rahimallahu taala, Muhammad bin Yazid al-Qazwini, haddatsana Ahmad bin Amr ibn Sarh al-Misri, qala haddatsana Abdullah ibn Wahab an Abi Hani an Amr bin Malik al-Janabi anna Fadl ibn Ubayd haddatsahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-mu'min man aminahu an-nas ala amwalihim wa anfusihim wal muhajiru man hajara khataya wa dhunub. Qala syekh, hadha hadithun hasan di jalur sahih illa Amr bin Malik al-Janabi wa qad wathaq ibn Ma'in kama fi tahdhib tahdhib. Dari Fadl bin Ubayd radhiyallahu anhu beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata atau bersabda, al-mu'min, seorang mu'min adalah man aminahu an-nasu ala amwalihim wa anfusihim, seorang yang manusia merasa aman darinya, al-amwali ma'ampusim, terhadap harta dan jiwa mereka. Seorang mukmin adalah orang yang manusia merasa aman dari kejelekannya, aman pada hartanya, aman pada diri mereka. Wal muhajir man hajar wa khataya wa dhunub, dan seorang muhajir adalah orang yang meninggalkan perbuatan dosa, meninggalkan kesalahan dan dosa. Karena al-hijrah asli katanya al-intiqal, al-hijrah yang ma'ruf al-intiqal min daril kufar ila daril islam, tamina dar alladhi la yastati an ya'budallaha azza wa jal ila dar alladhi ya'budullaha azza wa jal. Wal muhajir man hajar al-khataya wa dhunub. Dan syahid di sini bagian awal, bahwa seorang mukmin man aminahu an-nas ala amwalihim wa anfusihim. Al-mu'min kamil iman, menunjukkan bahwasanya keimanan itu berkaitan erat dengan amalan. Dan hadis Abi Hurairah yang kita hafal bersama, Nabi mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir فليكرم ضيفه، juga فليكرم جاره، dan juga فليقل خيرا ليصمت. Dan dia berkata, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, man lam ya'man jaruhu bawa'iqah. Demi Allah, tidak beriman orang yang tetangga yang tidak merasa aman dari kejelekannya. Sekali lagi, keimanan berkaitan dengan amalan. Dan ini juga tentunya dorongan baik kita. Kita berusaha menjadi seorang yang benar-benar beriman. Dan yang sifat mukmin adalah orang lain merasa aman dari kejelekannya, baik pada harta mereka atau pada diri dan kehormatan mereka. Dan juga sini al-muhajir man hajar khathayad dhunub, dorongan bagi kita agar kita meninggalkan semua perbuatan dosa dan kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan hijrah, hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fafirru ila Allah, inni lakum minhu nadhirun mubin. Hadis selanjutnya, wa qala Imam Ahmad rahimallahu taala hadatsana Ibrahim bin Khalid qala hadatsana Rabbah hadatsana Rabbah an Ma'mar an-Nahib Nabi Katsir an Zaid bin Sallam an Jaddi qala sami'tu Abu Umama yaqul sa'ala rajulun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala mal itsm qala idha haka fi nafsika shay fadahu qala famal iman qala idha sa'atka sayyi'atuk wa sabatka hasanatuk fa anta mu'min. Dari Abu Umama Al-Bahili radhiyallahu ta'ala Sudain bin Ajlan, beliau berkata, ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mal itsm, wahai Rasulullah, apa itu dosa? Maka Nabi menjawab, idza haka fi nafsika syai fadahu. Kalau ada suatu perkara mengganjal di hatimu, maka tinggalkanlah. Da ma yuribuka ila ma la yuribuk. Kemudian laki-laki tadi bertanya kembali, famal iman, apakah iman wahai Rasulullah? Maka Nabi menjawab, idza sa'atka sayyi'atuk wa saratka hasanatuk fa anta mu'min. Kalau engkau merasa sedih, merasa berduka, merasa sempit dengan perbuatan dosa yang kamu lakukan, merasa bersalah dengan perbuatan dosa, wasadat kehasanuk, hasanatuk, dan merasa gembira dengan amal soleh yang Allah mudahkan, fa anta mu'min, maka engkau adalah mu'min. Maknanya di antara tanda seorang mu'min itu berbahagia ketika bisa beramal soleh. Dia dimudahkan oleh Allah Subhanahu dengan amalan-amalan kebajikan. Dan merasa takut, merasa bersalah, sedih, dan menyesal ketika terjatuh kepada perbuatan dosa. Ini tanda seorang mukmin. Perbuatan dosa dan amalan saleh merupakan amal manusia. Meninggalkan perbuatan dosa dan amalan saleh itu bagian dari iman. Al-mu'min, kata Nabi, idza sa'atka sayyi'atuk wa sabaqa hasanatuk fa anta mu'min. Makumnya kalau kita ketika berbuat dosa tidak merasa bersalah atau menganggap remeh perbuatan dosa tersebut, atau ketika luput dari kita amal-amal kebajikan, kita tidak merasa menyesal, terdorong untuk melakukannya, maka menunjukkan keimanan kita lemah. Keimanan kita lemah. Seorang mukmin itu senang dengan amalan soleh yang Allah mudahkan dan juga merasa sedih dan menyesal ketika terjatuh kepada perbuatan dosa. Dan dengannya tentunya dia bisa segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pun mengatakan Al-Qur'an, innal ladzina taqaw idza massatum ta'ifum minasyaitani tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika terkadang di sebagian waktu terpedaya oleh syaitan sehingga terjebak kepada perbuatan maksiat, tadzakkaru, maka mereka segera mengingat Allah Subhanahu wa taala, fa idzahum mubsirun, dan dengannya mereka sadar dan memperbaiki diri, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaan seorang mukmin. Tasu'uhu sayyi'atu wa tasuru hasanatu. Qala hadha hadithun sahih wa Ibrahim bin Khalid wa Qurashi As-San'ani al-Mu'addin tarjamat bil hadith al-Hadi wa taqwa Ahmad wa ibn Ma'in wa al-Bazzar wa Dar-Qutni wa Rabah wa ibn Zaid al-Qurashi maulahum San'ani athna lil Imam Ahmad wa qala Abu Hatim jalilun thiqah kama fi hadith al-Hadi wa qala Imam Ahmad wa ta'ala hadathna Rauh qala hadath Hisham ibn Abi Abdullah an Jahid ibn Abi Kathir bih wa qala Imam Ahmad wa ta'ala hadathna Ismail wa akhbarna Hisham ad-Dustawi Hisham ibn Abi Abdullah an Jahid ibn Abi Kathir bih. Kita cukup. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.